Sedangkan kalau ini pakai, ini kan babun. Kalau ini pakai dhammah satu, maka dia menjadi disandarkan dengan ini, mudhaf, mudhaf ilaih. Ya, babul mawaqiti. Kalau ini babun al mawaqitu. Al mawaqit itu kalau kita perhatikan adalah jamak. Al mawaqit jamak. Kalau saya tulis jim berarti jamak. Jamak itu apa? Banyak. Bentuk banyak dari miqat. Miqatun. Ya. Bentuk banyak dari miqat. Miqat asal katanya adalah waqtun. Waqtun. Waqtun artinya adalah az-zaman. Az-zaman. Ya. Berarti kalau kita baca babun al-mawaqit, bab tentang waktu-waktu. Waktu apa? Waktu sholat. Nah, itu. Ya. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita baca babun al-mawaqitu, ada dua cara membacanya. Atau babul mawaqiti. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam buku terjemahan kita, bab waktu-waktu sholat. Apa maksudnya? Catat. Waktu-waktu sholat maksudnya adalah batasan atau zaman untuk mendirikan sholat di dalamnya. Waktu-waktu sholat maksudnya adalah batasan atau zaman untuk mendirikan sholat di dalamnya. Yang telah ditentukan oleh syariat. Yang telah ditentukan oleh syariat. Yang di depan pintu silahkan, biar tidak menghalang yang masuk. Ya. Baik. Dalil tentang waktu-waktu sholat yaitu surat An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat adalah kewajiban atas kaum beriman di waktu-waktu yang telah ditentukan. Makanya tadi babul mawaqit, bab waktu-waktu salat, yaitu batasan atau zaman untuk mendirikan sholat di dalamnya yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Kemudian para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk kepada hadis, ada beberapa muqaddimah dalam bab waktu-waktu sholat ini. Yang pertama yaitu sebab penulis memulai kitab sholat dengan bab waktu-waktu sholat. Kenapa? Sebab penulis memulai kitab sholat dengan bab waktu-waktu sholat. Kenapa? Maka jawabannya karena waktu sholat adalah sebab diwajibkannya sholat dan syarat sahnya mengerjakan sholat. Karena waktu adalah sebab diwajibkannya sholat dan syarat sahnya mengerjakan sholat. Apa maksudnya? Waktu adalah sebab wajib diwajibkannya mengerjakan sholat. Kalau ada waktu, maka berarti wajib sholatnya. Kalau belum datap masuk waktunya, maka tidak wajib. Kemudian kalau ada waktu adalah syarat sahnya sholat. Jika sholat dikerjakan di sebelum waktu atau di luar waktunya, maka tidak sah. Makanya poin pertama dari muqaddimah yaitu sebab kenapa penulis yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah memulai kitab sholat dengan bab waktu-waktu sholat. Karena waktu sholat adalah merupakan apa tadi? Sebab wajibnya sholat. Yang kedua, karena waktu-waktu sholat adalah syarat sahnya sholat. Makanya para ulama, waktu sholat min awkadi syurutis sholat. Saya ulangi, waktu sholat adalah syarat yang paling penting di dalam syarat-syarat sahnya sholat. Syarat yang paling penting di dalam sahnya sholat. Dari mana? Coba perhatikan. Kalau ada orang sholat, bukankah salah satu rukun sholat dia harus berdiri? Tetapi bisa gugur kalau seandainya dia tidak sanggup, maka dia boleh duduk. Kalau tidak sanggup duduk, maka dia boleh berbaring. Tetapi sholat, waktu sholat, tidak bisa. Sesakit apapun dia tidak boleh mengerjakan di luar waktu. Ya, sesakit apapun dia tidak boleh mengerjakan di luar waktu. Harus di dalam waktu. Dalam mukim, dalam safar, harus di dalam waktunya. Tidak boleh di luar waktu. Kalau dikerjakan sebelum waktunya atau sesudah waktunya, maka bisa tidak sah. Makanya para ulama tadi mengatakan, saya ulangi, waktu sholat adalah min awkadi syurutis sholat. Artinya apa? Syarat yang paling ditekankan di dalam sholat. Garis bawah itu. Waktu sholat adalah syarat yang paling ditekankan dalam sholat. Beda dengan yang lain-lainnya. Contoh ada orang misalkan bilang, Ustaz saya sakit, nanti habis terbit matahari baru saya sholat subuh, boleh enggak? Enggak boleh. Tidak boleh. Ya? Ustaz, saya tidak punya air. Boleh bertayamum enggak? Boleh. Kalau begitu saya ingin bertayamum setelah waktu sholat habis. Boleh enggak? Enggak boleh. Sholatnya harus di mana? Di waktunya. Makanya dalam masalah tayamum, kalau seandainya Anda mengejar di sebuah tempat di sana kira-kira ada air, tetapi belum pasti, sedangkan nanti waktunya habis, maka yang dilakukan adalah apa? Ngejar air atau tayamum? Tayamum. Kenapa? Karena berkaitan dengan waktu. Ya. Dari sini pula kita ambil pelajaran, apabila ada orang sengaja tidak sholat di waktunya dan dia sengaja mengakhirkan sholat, mengerjakan sholat di luar waktunya, maka sholatnya tidak sah. Dari sini pula kita ambil pelajaran bahwa apabila waktu dahulu, sebelum kita mengenal kajian-kajian sunnah seperti ini, masih-masih wangal-wangalnya, masih-masih berandal-berandalnya, masih suka sholat, kadang sholatnya Senin, Kemis, sholatnya begitu, maka itu tidak bisa diqadha. Sholat yang dulu-dulu gak bisa diqadha. Makanya kalau ada yang memberi fatwa, bisa diqadha dan qadha-nya bisa di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu fatwa yang keliru. Atau apalagi fatwanya bisa bayar kafarat, kafaratnya lawan tuan gurunya. Ini enggak boleh. Ya, lawan kiainya, lawan ustadznya tidak boleh. Belum ada dasarnya. Kenapa? Karena berarti dia mengerjakan sholat di luar waktu. Ya, ini para ikhwah, itu mukaddimah yang pertama. Sebab kenapa penulis, kalau saya katakan penulis siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kenapa memulai kitab sholat dengan bab waktu sholat? Karena kitab, karena bab sholat adalah sebab diwajibkannya sholat dan syarat sahnya sholat. Dan para ulama mengatakan waktu sholat adalah syarat yang paling ditekankan di dalam perihal sholat. Taib, mukaddimah yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu termasuk kemudahan dalam syariat Islam adalah disyariatkan sholat dalam lima waktu berbeda. Saya ulangi, termasuk kemudahan syariat Islam, dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam, menunjukkan kemuliaan Islam. Kalau saya katakan kemudahan, termasuk kemudahan syariat Islam, itu menunjukkan kesempurnaan Islam, kemudahan Islam. Termasuk kesempurnaan Islam adalah disyariatkannya sholat lima waktu pada waktu yang berbeda. Coba bayangkan Pak, kalau seandainya ujar Allah subhanahu wa ta'ala sholat lima waktu 17 rakaat sekaligus pian gawe, berapa jam itu kita menggawe? Paham maksud saya? Kan 17 rakaat sehari semalam, maka itu disuruh kita mengerjakan satu waktu, entah itu pagi, siang, sore, atau malam. Maka sangat sulit. Maka ini termasuk kemudahan syariat Islam yang menunjukkan kepada tingginya syariat Islam, sempurnanya syariat Islam. Ketika kita mengetahui kemudahan syariat Islam, itu semakin mendorong kita untuk beragama yang baik, untuk taat kepada Allah, untuk menjauhi larangannya. Karena Islam tidak ada yang sulit, semuanya apa? Mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Innad dina yusrun walan yushaddad dina illa ghalabah. Agama itu mudah, tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Makanya kalau ada di tengah masyarakat ibadah-ibadah yang sulit, pasti bukan dari Islam. Yakin. Zikir sambil menari, berputar-putar cinik, itu pasti lain Islam. Tidak pernah kita membayangkan saja, mustahil Rasulullah SAW mengerjakannya, mustahil para sahabat mengerjakannya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa mengerjakan seperti itu. Sedangkan agama Islam ini, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi siapa? Bagi orang yang kuat becinik aja? Enggak. Bagi seluruh alam semesta, jin dan manusianya. Makanya kalau ada syariat Islam yang tidak sesuai, yang bisa diamalkan oleh sebagian, tidak bisa diamalkan oleh sebagian, maka itu bukan syariat Islam. Bisa diyakini, cek saja. Makanya kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa ini khususlah gasan pian saja, selain yang mengaji di Masjid Imam Syafi'i kada dapat amalan ini, ada. Islam umum, universal untuk alam semesta. Ya, bisa dipahami ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Mungkin Bapak Ibu mau ingin mencatat ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, di antaranya kemudahan yang ada dalam agama Islam, yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Surah Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam beragama kesulitan. Itu di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ma yuridu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian kesulitan. Subhanallah. Ini banyak ternyata ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini. Ya, itu tiga itu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau itu yang sudah saya sebutkan cukup insyaallah. Menunjukkan bahwa Islam itu mudah. Apa faedahnya kita mengetahui Islam itu mudah? Memotivasi kita untuk mengamalkan syariat Islam secara maksimal. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang di luar batas kemampuan manusia agama Islam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa mukaddimahnya? Yang ketiga. Hikmah dari pensyariatan, salat lima waktu di waktu yang berbeda adalah, saya ulangi, hikmah dari pensyariatan salat lima waktu di waktu yang berbeda adalah untuk selalu kita hubungannya selalu ada dengan Allah. Untuk eksistensi hubungan kita selalu ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehari semalam, hikmah dari pensyariatan salat lima waktu di waktu yang berbeda adalah agar hubungan dengan Allah tidak pernah terputus. Nah, itu lebih mudah bahasanya. Agar hubungan dengan Allah tidak pernah terputus. Coba bayangkan kalau seandainya Allah mewajibkan kita sholat lima waktu jam 8 sampai jam 10 saja. Habis itu dari jam 11, 12, 1, 2, 3, hampir 24 jam, 22 jam putus hubungan kita dengan Allah. Ini hikmah luar biasa. Alhamdulillah akhirnya kita di waktu subuh ada, di waktu siang ada, lagi hard-hardnya, lagi semangat-semangatnya kerja, ada azan, oh berhenti dulu. Ya. Di tengah hari ada, di waktu mau sore ada, waktu terbenam matahari ada, waktu isya sebelum tidur ada. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala syariatkan sesuai dengan proporsionalnya masing-masing. Tempatnya masing-masing. Maka sekali lagi, kalau kita mengetahui hikmah seperti ini, kita semakin cinta kepada Allah. Faedah cinta kepada Allah apa? Akhirnya kita taat, kita patuh, tunduk. Karena Allah tidak membebani hambanya. Bahkan Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya dalam pensyariatan sholatnya. Dan subhanallah, coba perhatikan, lima waktu sholat tersebut, faedahnya apa? Dari kita sholat subuh, nanti sampai sholat zuhur, banyak dosa yang kita lakukan. Antara sholat dengan sholat penghapus dosa. Coba sholatnya digabung lima sekaligus di waktu yang sama, maka tidak ada penghapus dosanya. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams mukaffiratu ma bainahun idza tunibatil kaba'ir. Hadis riwayat Bukhari. Sholat lima waktu menghapuskan di antaranya jika dijauhi dosa-dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, yaitu ara'aitum, apa pendapat kalian, law anna bi babi ahadikum nahran yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai. Kalau seandainya di depan rumah salah seorang dari kalian ada sungai, dia mandi di situ lima kali sehari, ya, apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Maka orang tersebut, para sahabat menjawab, la, La yabqa min daranhi syai'un, tidak tersisa satu daki pun di tubuhnya. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, fadzalika mathalus salawatil khamsu yamhullahu bihinnal khataya. Demikianlah salat lima waktu yang dengannya terhapus kesalahan-kesalahan. Jadi hikmah ya syariat lima waktu salat di waktu yang berbeda itu merupakan syariat yang sangat tepat dan sangat sesuai dengan keperluan seorang manusia. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu mukaddimah. Kita baca sekarang hadis yang pertama di dalam babul mawaqit. Hadis yang ke-163. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiyallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: waktu dhuhri idza zalati syamsu wa kana dhillur rajuli katulih ma lam yahdhuril asr wa waqtul asri ma lam tasfar asy-syamsu wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghibi asy-syafaq wa waqtu salatil isya ila nisfil lailil awsat wa waqtu salatil subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syamsu. Rawahu Muslimun. Artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ya anhuma itu yang benar, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, waktu salat zuhur ialah jika matahari telah condong ke arah barat dan bayang-bayang seseorang sama dengan tinggi badannya. Selama belum tiba waktu salat asar, waktu salat asar adalah selama matahari belum menguning. Sedangkan waktu salat maghrib adalah selama syafaq, yaitu warna merah di ufuk langit, belum menghilang. Waktu salat isya adalah sampai tengah malam. Dan waktu salat subuh dimulai dari terbit fajar selama matahari belum terbit. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya baca hadis ke-164 karena masih berkaitan dengannya. Walahu min hadithi Buraidata radhiyallahu anhu fil asri wasyamsu baydha'u naqiyatun. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu mengenai waktu asar dan matahari masih putih bersih. Kemudian saya lanjutkan hadis ke-165. Dan hadis wa min hadisi Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wasyamsu murtafi'atun. Dan dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sedangkan matahari masih tinggi. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin membaca hadis tentang atau mengetahui atau menjelaskan hadis ini. Poin pertama yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah dari Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Amr kunyahnya adalah Abdullah bin Amr. Beliau dan bapaknya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abdullah bin Amr ini adalah salah satu yang bernama Abdullah, dan beliau sahabat yang masih kecil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Abdullah bin Amr, nama lengkap beliau Abdullah bin Amr bin As, dari kabilah Quraisy. Dan beliau meninggal pada tahun 63 Hijriah. Dan beliau meninggal di Mesir, sebagaimana disebutkan dalam beberapa biografi atau buku sejarah tentang Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Kemudian disebutkan tentang keutamaan Abdullah bin Amr ibn As. Di antaranya saya bacakan riwayatnya tentang keutamaan Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam amba'u annaka taqumul lail wa tasumun nahar. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, kepada Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini seorang sahabat yang ahli ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diberitahu tentang engkau, engkau itu sholat malam sepanjang malam, sedangkan siang hari puasa di siang hari. Kemudian, kenapa demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr menjawab, anni qawiyun, aku sanggup untuk itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaka idza fa'alta dzalik hajamtal aina wa hajamtal aina wa tanfihi an-nafsu summun min kulli shahrin thalathata ayyam fadzalika shaumud dahr au qasaumid dahr. Artinya, wahai Abdullah bin Amr, tidak usah engkau lakukan seperti itu. Sesungguhnya engkau kalau setiap malam bangun malam tanpa tidur, siang harinya puasa setiap hari, maka itu namanya menyakiti mata. Kemudian dirimu juga kamu sakiti. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau begitu berpuasa engkau 3 hari cukup. Dan orang berpuasa 3 hari setiap bulan itu sudah dinamakan sebagai orang yang berpuasa sepanjang tahun. Sebabnya kenapa? Orang yang berpuasa 3 hari sunnah setiap bulan, maka dia dinamakan puasa sepanjang tahun. Sebabnya kenapa? 3 hari, 1 hari kali 10. 1 hari kali 10, 1 hari kali 10, 30 hari. Dia kerjakan itu di setiap bulan, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, cukup engkau melakukan seperti ini. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, inni ajidu quwwah, wahai Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Lebih kuat dari itu. Hala fasum soma Daud, kalau begitu puasa, puasa Daud. Seperti apa puasa Daud? Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Beda dengan puasa yang beliau lakukan. Puasa setiap hari, siang, malam, bangun setiap malam, sepanjang malam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa la yaghfiru idza laqa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir cerita Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau meninggal pada tahun 63 Hijriah, dan umur beliau pada waktu itu 73 tahun. Beliau mengatakan, laitani aqbalu nasihat Rasulullah, alangkah indahnya kalau aku mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau akhirnya di umur 73 tahun, karena beramal itu harus kontinu, di umur 73 tahun beliau akhirnya tetap puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak sehari puasa. Dan itu berat bagi beliau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kembali ke permasalahan mudahnya agama Islam, bahwa Islam itu mudah. Dan kadang kalau seandainya kita beramal, apalagi yang sudah lama terputus, kemudian ada timbul semangat, kita beramal, melampaui kebiasaan kita, besoknya pasti malas. Ya, yakin deh. Yang belum pernah baca Quran, ya, malam ini dia mulai baca Quran. Enak kayaknya. Senang hati baca Quran malam ini. Sejus dia baca, dua jus. Isuk habis isya, habis asar sudah berpikir sidin. Aduh, sejus dua jus. Uyuh banget napinanya. Kenapa? Karena jiwa itu perlu latihan. An-nafsu ala ma'awadat alaihi anfusuhum. Jiwa seseorang sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang akan sulit kalau seandainya dia paksa. Tetapi dengan kebiasaan, maka dia akan menjadi mudah. Dan kebiasaan tidak boleh dipaksa. Ini berbagai macam pelajaran yang kita ambil dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Ada lagi cerita tentang Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, yaitu perkataan Abu Hurairah. Perhatikan. Dan ini pelajaran menarik dari perkataan Abu Hurairah tentang biografi Abdullah bin Amr bin As. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ma kana ahadun aktsar hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni illa Abdullah bin Amr bin As. Fa innahu kana yaktubu wa kuntu la aktub." Artinya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak. Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum yang paling banyak memiliki periwayatan hadis dibandingkan aku, kecuali Abdullah bin Amr ibn As. Karena beliau menulis dan aku tidak menulis. Pelajaran menarik. Ya. Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, ditulis. Dan kalau kita mendengar pengajian, siapapun ustadznya, bukan hanya saya, maka jangan sampai kita menganggap bahwasanya, oh itu sudah saya dengar, gak usah ditulis. Enggak. Tetap dicatat. 5 kali kita dengar dalam pengajian itu catat. Kenapa? Karena kalau seandainya kita anggap, oh, itu sudah saya dengar, gak usah ditulis. Itu saya dengar, gak usah. Enggak. Tetap catat. Nanti akan ketinggalan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Ini pelajaran menarik dari seorang siapa? Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Taib. Beliau meninggal, Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, meninggal dalam memerangi orang-orang Khawarij yang disebut oleh para ulama akidah Lailatul Hurrah. Memerangi orang-orang Khawarij. Ya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meninggal pada malam Hurrah, tatkala memerangi orang-orang Khawarij, yaitu pada bulan Dzulhijjah tahun 63 Hijriah. Dan umur beliau pada waktu itu 73 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 77 tahun. Taib. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu perawi pertama dalam hadis ini. Perawi yang kedua yaitu Buraidah, hadis yang ke-164. Buraidah. Siapa Buraidah? Nama beliau Buraidah bin Husayb. Ha Sot Ya Ba Husayb. Buraidah bin Husayb. Ya, silakan azan dulu. Ya, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi kita sudah sebutkan tentang Buraidah. Sebelum Buraidah, ada saya ingin menambahkan sedikit tentang Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada sesuatu yang menarik dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ibn As ini jarak antara beliau dengan bapaknya cuma umur 11 tahun. Jadi berarti bapaknya menikah umur berapa? Hah? 10 tahun. Betul? Ya, habis itu langsung keluar Abdullah bin Amr bin As, 10 tahun. Mana Irsyad? Mas. Mas Irsyad. Nikah cepat-cepat ya, Mas. 10 tahun Abdullah bin Amr bin As. Abdullah berarti nama bapaknya siapa? Abdullah bin Amr. Amr bin As. Amr bin As. Ini umur 10 tahun menikah. Dan saya pesan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang hadir di sini, yang belum menikah, yang belum menikah berpuasalah, dan jangan pacaran. Kok jenggotan pacaran? Cayang-cayangan gimana? Adik kakaan, a'udzubillah. Itu orang yang belum ngaji. Yang sudah ngaji enggak ada main seperti itu. Ya. Dan jauhkan dari godaan yang bernama wanita. Pantasan kadang-kadang sebagian orang itu enggak fokus gitu loh. Karena tergoda perempuan. Jangankan yang belum menikah, yang sudah menikah saja ingin menikah lagi. Ya Kak Saiful. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi puasa dan putus hubungan dengan, bukan dengan nyamuk, dengan makhluk yang bernama perempuan. Kecuali ketika halal. Kalau sudah halal baru silakan. Silakan mau diapakan. Ya, mau dibanting, mau di, itu hak Anda. Ya tentunya enggak boleh dibanting. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka hati-hati dengan goda. Allah berfirman di dalam Al-Quran, khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Tahu tafsiran lemah apa? Lemahnya laki-laki di hadapan syahwat perempuan. Sufyan ibn Mas'ud Ats-Tsauri mengatakan, ya, bahwasanya seorang perempuan kalau dia lewat di hadapan laki-laki, sang laki-laki ini cuma bisa melihat. Kalau enggak halal tidak bisa di, kalau tidak halal tidak bisa dipegang, tidak bisa diapa-apain. Itu lemahnya laki-laki. Itu tafsirannya sangat jauh dari Sufyan ibn Mas'ud Ats-Tsauri. Maka jauhi, ya. Kadang-kadang merendahkan prestasi gara-gara godaan wanita. Saya pernah punya kawan di kota Madinah. Habis liburan musim panas, kan kalau di kota Madinah ada liburan musim panas 3 bulan. Jadi kuliah liburan 3 bulan semalam. Pulang kita ke Indonesia. Di Indonesia dia nikah. Habis pulang nikah, dia tinggal istrinya di Indonesia. Dia kuliah lagi ke Madinah. Habis sholat dia nyolek saya, "Din, selalu terbayang." Saya bilang, "Ittaqillah." "Iya, Din. Pas lagi sholat terbayang coba." Itu godaan wanita, jangan main-main. Fir'aun saja kalah dengan wanita. Lihat Nabi Musa bisa masuk ke dalam istana gara-gara siapa? Istrinya. Ya. Kalau sebengis Fir'aun kalah, apalagi kayak, jangan coba-coba main-main dengan perempuan. Ya. Jangan pernah melihat. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tundukkan pandangan, putus hubungan, sama sekali putus hubungan. Ittaqillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu faedah menarik dari seorang Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu. Kemudian saya juga sudah menyebutkan tadi, Abdullah bin Amr ibn As ini adalah salah seorang yang bernama Abdullah yang di zaman Rasulullah masih hidup sallallahu alaihi wasallam, beliau ini masih muda-muda. Dan ada 4 orang bernama Abdullah, seluruhnya perawi-perawi hadis yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Siapa mereka? Catat. Yang disebut oleh para ulama, saya tuliskan bahasa Arabnya dan bahasa Indonesianya, Al-Abadilah Al-Arba'ah. Al-Abadilah Al-Arba'ah. Ya. Al-Abadilatul Arba'atu. Al-Abadilah Al-Arba'ah. Siap, apa maksudnya Al-Abadilah Arba'ah ini? 4 orang bernama Abdullah, ya. 4 orang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Dan mereka ketika zaman Rasulullah masih muda belia. Umurnya masih muda belia. Umurnya masih muda belia. Coba kita hitung, Pak. Umurnya Abdullah bin Amr ini. Beliau meninggal pada tahun berapa? 63 Hijriah. Umur beliau 73 tahun. Berarti ketika Nabi Muhammad SAW meninggal umur 11 Hijriah, umur beliau berapa? Cara ngitungnya gimana? Hah? 21, betul? Paham gak maksud saya? Abdullah bin Amr bin As meninggal pada tahun 63 Hijriah. Nabi Muhammad SAW meninggal pada tahun berapa? 11 Hijriah. Ketika Abdullah bin Amr bin As meninggal, umur beliau berapa? 73 tahun. 73 tahun. Berarti ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, umur Abdullah bin Amr bin As berapa tahun? 21 tahun umurnya. Masih muda. Ya, 21 tahun. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Siapa mereka yang bernama Abdullah, Abdullah, Abdullah ini, 4 orang ini? Dan mereka perawi-perawi hadis, anak-anak muda, muda belia. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita. Waktu muda digunakan untuk belajar. Wallahi Pak, waktu tua enggak bisa. Ya. Apalagi kalau sudah duduk di sini. Nih, anak-anak pesantren yang sekarang libur, ya. Saya nasihatkan, waktu di pesantren waktu belajar. Ya, yang sekarang lagi kuliah di Madinah, kuliah di Libya, waktu itu waktu belajar. Nanti kalau sudah duduk ngajar enggak bisa. Tidak bisa untuk belajar, yang belajar itu merupakan kita ingin menambah ilmu. Yang ada adalah nanti kalau sudah duduk di sini itu perluasan ilmu. Ya? Itu ingatkan baik-baik. Maka yang punya anak-anak masih muda-muda, sekarang waktunya belajar. Sekarang waktunya diisi, mengisi kita. Dia menuntut ilmu. Dia menghafal Quran. Dia menghafal hadis. Itu waktunya sekarang. Kalau masih muda-muda. Tapi kalau sudah tua, umur 40, 50, apalagi 60. Ya. Pagi ini hafal seayat. Sore ada ingat lagi si Din. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib, siapa mereka? Yang pertama Abdullah bin Abbas. Yang kedua Abdullah bin Zubair. Yang ketiga Abdullah bin Umar. Yang keempat Abdullah bin Amr. Nah, ini dia. Ini 4 yang bernama Abdullah yang masih muda-muda dan banyak meriwayatkan hadis. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sekarang ke biografi yang kedua, Buraidah. Di hadis yang ke-164 ada namanya dalam riwayat Muslim dari hadis Buraidah. Maksudnya dari hadis perawinya adalah siapa? Buraidah. Buraidah bin Husayb. Namanya Buraidah bin Husayb. Ha sad ya ba Husayb. Husayb. Beliau masuk Islam sebelum peperangan Badar. Di dalam biografi-biografi para sahabat, ini penting Pak, sering disebutkan wa kana minal madri minal badriyin. Sahabat ini termasuk yang ikut peperangan Badar. Nah, ini Buraidah, beliau masuk Islam sebelum peperangan Badar dan tidak ikut perang Badar. Kenapa disebutkan perang Badarnya? Ada apa di balik perang Badar? Ya. Maka coba perhatikan beberapa hadis tentang perang Badar. Ini sedikit saya ke sejarah, tidak mengapa, mudah-mudahan menjadi pelajaran menarik dan berarti bagi kita. Ketahui baik-baik Bapak Ibu, perang Badar, lihat, catat keistimewaan perang Badar. Perang Badar adalah pembeda antara hak dan batil. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 81. Allah berfirman, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa." Katakan wahai Muhammad, telah datang kebenaran dan hancur lebur kebatilan. Ya? Ini menunjukkan bahwa perang Badar pembeda antara yang hak dan batil. Makanya ketika perang Badar, Nabi Muhammad SAW sedikit. Kaum kafir Quraisy begitu banyak. Beliau berdoa. Beliau mengatakan, salah satu doa beliau, Allahumma in tuhlik hadhil isabah lam tu'bad abadan. Ya Allah, kalau kami kalah sekarang, engkau tidak akan disembah selamanya. Makanya, Bapak Ibu Saudara-saudari, perang Badar itu perang penting dalam Islam. Dan saya akan jelaskan nanti lebih panjang ketika pelajaran sejarah insyaallah ta'ala. Besok ya. Besok ya. Ya, besok. Tapi bukan waktu itu perang Badar. Pokoknya malam Rabu kita senantiasa belajar sejarah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Badar ya. Lihat keutamaan perang Badar disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, keutamaan perang Badar disebutkan dari Rafi', sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, "Ma ta'udduna ahla Badrin fikum?" Qala, "Min afdalil muslimin." Aw kalimatan nahwaha. Qala, "Wa kadzalika man shahida Badran minal malaika." Subhanallah. Lihat, Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril bertanya, "Menurut kalian wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mati di peperangan Badar itu kalian anggap apa?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Min afdalil muslimin." Kaum muslim yang paling utama. Ini keutamaan perang Badar. Orang yang mati syahid di perang Badar, maka dia kaum muslim yang paling utama. Yang lebih utama lagi, kata Jibril, demikianlah malaikat yang mati di peperangan Badar. Subhanallah. Ya, sampai malaikat ketika ikut perang Badar pun mendapatkan keutamaannya. Kalau dikatakan itu syahida, di sini syahida Badran artinya mati malaikat atau mengikuti perang Badar, tidak sama dengan malaikat yang tidak mengikuti perang Badar. Anggap bukan mati tetapi mengikuti perang Badar. Ya, karena memang dalam ayat-ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal ada malaikat yang mengikuti peperangan Badar. Ini menunjukkan keutamaan perang Badar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi keutamaan perang Badar, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tala'a ala ahli Badrin." Sesungguhnya Allah melihat kepada pasukan yang ikut perang Badar, kaum muslim yang ikut perang Badar. Faqal, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan sesudah kalian, lakukan sekehendak kalian, aku telah ampuni bagi kalian. Subhanallah. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari keutamaan perang Badar, ya. Makanya di dalam biografi-biografi para sahabat, misalkan Buraidah, beliau masuk Islam sebelum perang Badar, tapi tidak ikut perang Badar. Nanti ada sahabat yang lain, beliau kana minal badriyin, dia termasuk orang-orang yang ikut perang Badar. Kenapa disebutkan itu? Karena perang Badar termasuk keutamaan sangat luar biasa. Orang yang mengikuti perang Badar termasuk keutamaan, dia mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Buraidah termasuk orang yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah. Saya tidak ingin cerita tentang sejarah, tapi begitu. Nanti sejarah kita akan bahas sendiri. Kemudian, ini penting juga. Buraidah termasuk orang yang ikut membaiat Rasulullah di bawah pohon Ridwan. Disebutkan di dalam surat Al-Fath. Di dalam surat Al-Fath ayat 10. Tentang pembaiatan ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan tidak mungkin sesuatu yang tidak penting ataupun tidak ada harganya disebutkan dalam Al-Quran. Tidak mungkin. Pasti ada hikmahnya. Pasti berharga. Termasuk di dalamnya baiat di bawah pohon Ridwan. Dan Buraidah termasuk ikut perang, ikut pembaiatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fath ayat 10, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau di bawah pohon, sesungguhnya mereka telah membaiat kepada Allah. Maksudnya mereka juga berjanji kepada Allah sebagaimana mereka berjanji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan dalam surah Al-Fath ayat 18, dan ini keutamaan orang ikut baiat di bawah pohon Ridwan. Lihat keutamaannya. Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah mengetahui. Saya ulangi. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang membaiat engkau dari kaum beriman. Allah telah meridhai. Ini hebatnya orang yang ikut baiatur Ridwan, pembaiatan di bawah pohon Ridwan. Ya, jadi ceritanya Pak, singkat. Orang, para sahabat tahun ke-6 Hijriah dari kota Madinah ingin berumrah, ternyata ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Daerah, sebuah daerah namanya Hudaybiyah. Kemudian tidak boleh umrah. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Maka setelah itu, setelah perjanjian sudah selesai, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat kaum muslim di bawah pohonnya, yang akhirnya disebut dengan baiat pohon Ridwan. Membaiat di bawah pohon Ridwan. Dan keutamaan membaiat pohon di bawah pohon Ridwan sama dengan keutamaan perang Badar. Apa itu? Apa itu? Diampuni dosanya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam buku-buku sejarah disebutkan termasuk sahabat ini termasuk yang ikut baiat Ridwan. Karena tadi Allah meridhai atasnya. Dan ridha Allah gelar yang sangat luar biasa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Buraidah ikut 16 kali peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya tinggal di kota Madinah, kemudian pindah ke kota Basrah. Basrah itu di mana? Di Irak. Kemudian pindah lagi ke Khurasan. Khurasan di mana? Khurasan itu dekat Iran, Tajikistan, kemudian Uzbekistan, itu daerah Khurasan. Ya? Itu dia. Dan saya ulangi, tinggal di kota Madinah, pindah ke daerah Basrah dan berperang ke Khurasan di zamannya Utsman bin Affan dan meninggal di kota Moro. Kota Moro. Ya. Pada zamannya Yazid bin Muawiyah. Tahun 63 Hijriah. Tahun 63 Hijriah. Kemudian sahabat yang ketiga yang kita pelajari pada kesempatan ini yaitu hadis yang ke-165. Sahabatnya siapa namanya? Kunyahnya Abu Musa. Hadis yang ke-165, silakan lihat di halaman 78 dari hadis Abu Musa. Yang belum punya buku siapa? Angkat tangan. Kita ingin nodong orang-orang kaya ini. Hah? Berapa banyak? Panitia hitung. Mas, hitung, Mas. Minggu depan harus ada 20 ada ya? 30. Mudah-mudahan ada yang terbetik hatinya untuk mendanai orang-orang yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini pelajaran kitab, bukan pelajaran ceramah gitu enggak ya. Ya bedakan antara kajian umum dengan kajian apa? Kajian kitab. Dan seluruh ulama, bahkan sampai seluruh ustadz sepakat, kajian kitab lebih utama dibandingkan kajian tematik. Meskipun kajian tematik kadang-kadang asik gitu, tapi sebentar. Tapi kajian kitab seperti ini yang membuat dasar ilmu. Ya, ilmunya mumpuni. Seperti itu. Mudah-mudahan pekan depan sudah ada. Doakan. Ya, aminkan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Musa Al-Asy'ari. Nama beliau itu kunyah ya. Kunyah itu kalau dalam bahasa Banjar abahnya Pulan, abahnya Anang, abahnya Utuh, ya, abahnya Budi, abahnya siapa? Abahnya Taqiya, mana abahnya Taqiya? Ya. Abahnya siapa? Abahnya siapa itu? Ya, Abu Musa. Berarti abahnya Musa. Meskipun kadang-kadang si fulannya ini enggak punya anak namanya Musa. Abu Bakar enggak punya anak namanya Bakar. Abu Hurairah enggak punya anak namanya Hurairah. Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Kunyahnya Ummu Abdillah enggak punya anak namanya Abdullah. Beliau enggak punya anak. Jadi boleh seorang berkunyah dan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya termasuk sunnah Rasul, abahnya itu sunnah itu. Kalau dalam bahasa Banjar itu sunnah. Ya, mungkin kita tidak memakai abu-abu, nanti disangka teroris lagi. Ya. Abu siapa tuh? Ya. Abu fulan gitu ya. Ya, kita di Banjar mungkin memakai abahnya siapa? Abahnya ini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama beliau siapa? Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Jangan lupa, Abu Musa namanya Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Dan beliau ini dari Qahtan. Qahtan itu dari Yaman. Kemudian datang ke Mekah, masuk Islam. Kemudian pulang kembali ke kampungnya dan membawa 50 orang ke Nabi, masuk Islam semuanya. Wah, subhanallah. Ini benar-benar semestinya seperti itu. Saya pesan Pak untuk diri saya pribadi dan untuk Bapak Ibu sekalian. Kun miftahan lil khair. Garis bawah itu baiknya. Jadilah kunci kebaikan. Ya, dimanapun kita berada. Jadi kunci kebaikan. Jadi orang kalau ketemu kita itu yang dia ingat hanya Allah. Artinya mengingatkan seseorang untuk taat kepada Allah. Ya. Ada kalau diingatkan misalkan kita lagi kumpul ngobrol gitu dengan orang. Teringat seseorang. Ya, keingatannya apa? Nasi kuning keingatannya. Keingatannya apa? Bukan sesuatu yang mengingatkan kita tentang taat kepada Allah. Ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, ada orang yang meninggal sudah, alhamdulillah sidin meninggal. Kurang bersyukur sidin meninggal, subhanallah. Coba kadang-kadang ada orang yang meninggal dan itu amal baik. Kita tidak ingin beramal untuk dikenang orang. Kita ingin beramal untuk dapat pahala dari Allah, masuk surga, dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi merupakan bushra ajil mu'min, itu adalah kebaikan yang disegerakan oleh Allah kepada orang beriman. Kalau sudah meninggal, yang diingat apa? Wah, si fulan itu kalau hadir pasti nasihatin kita. Alangkah indahnya kalau dia hadir sekarang. Si fulan itu kalau hadir pasti mengingatkan kita tentang akhirat. Si fulan kalau hadir pasti kita semangat lagi untuk ibadah, nuntut ilmu dan semisal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ya, kita ambil pelajaran, lihat Abu Musa Al-Asy'ari, beliau dari Qahtan, Qahtan itu di Yaman. Datang ke Mekah, masuk Islam, pulang ke kampungnya. Membawa 50 orang dari kampungnya masuk ke dalam Islam. Ya, masuk ke dalam Islam. Dan langsung ikut perang Khaybar. Subhanallah. Ya, ini para ikhwah. Dan Abu Musa Al-Asy'ari terkenal dengan suara yang bagus. Suatu ketika disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Abu Musa Al-Asy'ari, "Law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal bahrihah laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Artinya, sungguh aku telah melihat engkau tadi malam dan aku mendengar bacaanmu tadi malam, maka sungguh engkau telah diberi suara indah seperti suara-suara indah dari keluarga Nabi Daud alaihi salam. Itu Abu Musa Al-Asy'ari, mizbaran min mazamiri ali Daud. Ya, jadi kita sekarang mengetahui sahabat yang bagus suaranya namanya siapa? Namanya siapa? Abdullah bin Qais. Kunyahnya apa? Abu Musa. Nah, ada manusia yang terkenal dengan kunyahnya. Seperti Abu Musa ini, beliau terkenal dengan kunyahnya, tidak terkenal dengan namanya. Abu Musa, Abu Musa. Maka begitu juga kadang-kadang, ya. Sebagian orang di jamaah kita pun terkenal dengan kunyahnya atau dengan gelarnya. Misalkan Kak Didi Jepang. Oh, terkenal dengan itunya, Jepangnya, ya seperti itu, ya terkenal dengan kunyahnya. Baik, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjadi gubernur kota daerah Yaman, ya menjadi gubernur di daerah Yaman. Kemudian setelah itu menjadi pejuang. Setelah Nabi meninggal, beliau kembali ke kota Madinah dan menjadi pejuang menaklukkan daerah Syam. Ya, Syam. Syam itu Palestina, Yordania, Suria, Lebanon. Ya, itu Syam. Kemudian di zaman Umar bin Khattab dijadikan gubernur daerah Basrah. Jadi pindah-pindah beliau ini. Ya. Gubernur kota Madinah ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, beliau kembali ke kota Madinah menjadi pasukan biasa, ikut peperangan Syam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin, beliau menjadi gubernur di mana? Basrah. Basrah di mana? Di Irak. Kemudian di zamannya Utsman, dipindah oleh Utsman ke Kufah dan meninggal di sana pada tahun 44 Hijriah. Pada tahun 44 Hijriah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah itu kita bahas poin yang kedua, makna hadis. Itu poin pertama, biografi perawi yang meriwayatkan hadis. Jadi bagi bapak-bapak jamaah yang baru hadir, seperti itulah kita belajar hadis. Ya, yang pertama kita mempelajari biografi sahabatnya yang meriwayatkan hadis ini. Siapa mereka, apa faedah yang kita bisa ambil dari mereka. Nah, yang kedua, poin kedua, makna hadis ini. Di sini disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu dzuhri iza zalatish syamsu." Artinya, waktu sholat zuhur ialah jika matahari telah condong ke mana? Ke arah barat. Ya, condong. Kemudian oleh penerjemah ke arah barat. Ya, ke arah barat. Baik. Mafhum itu. Ke arah barat. Barat kita di mana? Sana saya atau belakang saya? Belakang saya. Berarti kalau matahari agak condong ke sana, maka itu berarti menunjukkan waktu masuk sholat zuhur. Condong saja. Ya, tidak di barat banget, tapi condong ke sana. Kemudian, itu mafhum insyaallah ta'ala. Kemudian, dan wa kana dhillur rajuli katulihi malam yahduril asr. Dan bayang-bayang seseorang sama dengan tinggi badannya selama belum tiba waktu sholat asar. Ini maksudnya adalah di waktu tercondongnya matahari ke barat, maka bayang-bayang kita itu sama dengan tinggi kita. Bayang-bayang kita sama dengan tinggi kita. Makanya kalau untuk orang-orang dahulu yang tidak ada jam, apalagi jam yang begitu spesifik seperti ini, ya, kapan azan dia kit-kit bunyi, gak ada, dulu tidak ada, maka dia cukup berdiri di bawah matahari. Kalau sudah condong ke kanan, bayang-bayangnya berarti kemana? Ya, kalau saya menghadap ke barat, berarti bayang-bayang di belakang atau depan saya? Hah? Di belakang. Hah? Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat antara belakang dan depan. Mataharinya di sana, Kai. Hah? Belakang apa depan? Coba isuk. Hah? Mataharinya misalkan ulun menghadap ke sana. Mataharinya di sana. Berarti di belakang. Ya, kalau betul kada? Lanjut. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi lihat, bayang-bayang seseorang sama dengan tinggi badannya. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu zuhur dari mulai condong, salah tadi. Waktu zuhur dari mulai condong matahari ke barat sampai kapan? Sampai ini. Sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tinggi badannya. Maka catat, Pak. Dan bayang-bayang seseorang sama dengan tinggi badannya maksudnya adalah akhir waktu zuhur. Hah? Akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur. Disebutkan seseorang tidak mesti harus orang yang kita ukur. Bisa tongkat kita letakkan. Bisa pedang kita letakkan, atau busur panah kita letakkan. Bisa anak kita letakkan situ. Ya. Pokoknya seseorang itu hanya sebatas contoh. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekali lagi saya ulangi. Dan bayang-bayang seseorang sama dengan tinggi badannya. Maksudnya adalah akhir waktu zuhur. Makanya disebutkan setelahnya, selama belum tiba waktu sholat asar. Waktu sholat isya sudah datang, kita cukupkan dulu pertanyaan 1, 2, sampai 3. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingatkan saya, kita sampai kepada kata waktu sholat asar. waktunya enggak cukup karena maghrib sekarang sudah agak malam. Nah, yang hadir ada yang langsung bertanya? Silakan, Mas, kasih. Angkat tangannya, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang insyaallah dirahmati Allah. Amin. Barakallahu fiik. Ketika di zaman Khalifah Abu Bakar, di mana beliau menganjurkan agar kaum muslim memerangi orang yang tidak berzakat karena itu hak harta. Begitu juga dengan orang yang tidak melaksanakan sholat agar diperangi. Mohon penjelasan Ustaz, itu relevansinya di zaman sekarang seperti apa? Apakah tindakan yang dilakukan sebagian kaum muslimin yang mengetoki rumah-rumah saudaranya untuk mengajak sholat, apakah termasuk dari yang dianjurkan oleh Abu Bakar? Jazakallah. Barakallahu fiik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang yang tidak mengerjakan ibadah zakat dan juga orang-orang yang murtad dalam agama Islam. Adapun perihal sholat saya tidak tahu, tapi yang ada hadisnya zakat. Rasul Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wallahi law mana'uni iqalan qad addaha fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la harabtu," ai kama qala Abu Bakar. Demi Allah, kalau mereka tidak mau bayar walau satu iqal, iqal itu yang dahulu adalah pengikat kaki onta. Ya, pengikat kaki onta. Kalau mereka tidak mau bayar, sekecil itu saja tidak mau bayar, ya, maka aku tetap akan perangi mereka. Kalau mereka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya, memberikan zakatnya. Nah, ini menunjukkan pernyataan yang tegas dari Abu Bakar As-Siddiq untuk siapa yang tidak mau bayar zakat agar diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerangi orang yang murtad di zamannya. Seperti misalkan yang mengaku jadi nabi, kemudian di daerah Yamamah yang mengaku jadi nabi, bahkan jadi Tuhan, Rahmanul Yamamah namanya, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada waktu itu bahkan banyak yang dari para hafidz Quran meninggal dunia gara-gara memerangi orang-orang murtad, yang mereka murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertanyaannya, apakah kejadian ini bisa disamakan dengan orang-orang yang ngajak orang sholat, ngetuk pintu satu sana, ngetuk pintu dua, tiga, empat, ya? Maka jawabannya, kalau mereka berdalil dengan itu tidak bisa. Dalilnya salah, pendalilannya keliru. Tetapi mereka harusnya berdalil bahwasanya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu dalilnya. Adapun mereka berdalil dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat atau orang-orang yang murtad, maka kemudian kita ngetok-ngetok pintu, maka tidak benar. Dalilnya keliru, enggak pas. Tetapi itu adalah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau begitu boleh Ustaz, silakan, tidak mengapa. Orang ngetok pintu, "Assalamualaikum, ayo kita sholat." Boleh saja, ya, di saat orang-orang untuk mengingatkan sholat jarang. Tetapi sebenarnya yang paling utama lagi adalah kaum muslim duduk di majlis ilmu. Itu lebih utama, karena dia akan dapat banyak dalil dari Al-Quran dan hadis tentang perintah sholat dibandingkan hanya sekedar "Assalamualaikum Pak, silahkan sudah azan." Dia cuma mendapatkan ajakan, tidak mendapatkan ilmunya. Sebagian orang akan benar-benar tertanam di dalam hatinya ingin sholat dengan keimanannya ketika dapat ilmunya. Adapun hanya sekedar dapat ajakan, maka itu kadang-kadang bisa turun naik. Bahkan bisa, kalau tidak ada lagi yang mengajak, maka tidak ada lagi sholat di masjid. Makanya galakan majlis-majlis ilmu lebih utama. Paham maksud saya? Galakan majlis-majlis ilmu lebih utama, agar kaum muslim tahu bahwa ini loh keutamaan, bahkan kewajiban menghadiri sholat berjamaah bagi laki-laki. seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, sebentar. Yang kedua, masalah mengajak. Kadang-kadang yang diajak salah paham. Dan mengajak lebih utama lagi yang melakukan, karena prosesnya adalah termasuk daripada amar ma'ruf yang memakai tangan, lebih baik dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Makanya semestinya di dalam agama, di dalam negara ini ada polisi-polisi keagamaan yang mereka mengajak untuk sholat. Kalau boleh saya cerita tentang negara, saya anggap negara kedua saya. Saya 13 tahun tinggal di sana, Arab Saudi. Ketika azan tutup. Nanti di jalan-jalan ada yang mengatakan, "As-salah, salah. Salah ya tujar. Salat wahai para pedagang, salat tutup." Sudah tutup semua. Nah, itu orang-orang yang benar-benar diwenangi oleh negara, itu lebih utama. Ya, demikian. Karena mereka mempunyai pewenang. Dan kita bisa pakai, kalau di negara kita bisa pakai Satpol PP. Yang mereka dibekali ilmu agama, sholat, waktu sholat, penampilannya pun mungkin pakai sarung. Ya, atau sarpol pakai sarung. Nah, ada yang lain? Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz yang saya cintai karena Allah, insyaallah. Jazakallahu khair. Ahabbakallah alladzi ahabbakani. Mohon penjelasan Ustaz, ketika menjamak sholat zuhur sama asar, adakah sholat sunnah ba'da zuhur Ustaz ketika menjamak? Ketika menjamak. Baik. Adakah ba'diyah dan qobliyah kalau terjadi proses jamak? Tentunya saya tidak akan bertanya kenapa dijamak, ya. Yang jelas dia punya uzur boleh menjamak. Nah, pertanyaannya apakah ada ba'diyah dan qobliyah? Wallahu a'lam. Jamak tersebut karena sebuah keperluan yang mengakibatkan dia perlu untuk dijamak. Sholat wajibnya saja dijamak, maka tidak perlu melakukan sholat ba'diyah dan qobliyah. Dan saya belum ada tahu dalil bahwa ada sholat jamak dan ada ba'diyah qobliyahnya. Wallahu'alam. Tetapi Nabi Muhammad SAW, beliau, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau tidak pernah meninggalkan sholat dua rakaat sebelum subuh dan sholat witir, baik hadaran wala safaran, baik ketika dalam mukim ataupun dalam safar. Dan ada indikasi sholat ketika safar itu kita menjamak dan kita mengqasar. Nah, ini menunjukkan bahwa dua rakaat sebelum subuh meskipun kita menjamak mengqasar tetap kita lakukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan, apa hukumnya kalau kita menyewakan rumah kepada orang yang mengaku nikah siri, tapi di KTP-nya yang laki-laki beragama Nasrani, yang wanita beragama Islam? Mohon penjelasan. Ini syubhat namanya. Jadi dia tahu bahwasanya ini adalah pernikahan. Artinya dia suami istri. Cuma secara Islam pernikahannya tidak sah. Karena kenapa? Karena laki-lakinya Nasrani, perempuannya Muslimah. Dan saya pesan, sebelum saya lanjutkan jawaban atas pertanyaan ini, saya pesan, tuntut ilmu agama, Pak. Dan bentengi anak-anak perempuan kita. Wallahi, Pak, yang seperti ini enggak boleh terjadi. Ini pertanyaan tidak boleh terjadi, tidak boleh ditanyakan. Dalam artian, para ulama ketika ditanya, "Ustaz, ada laki-laki Nasrani nikah dengan perempuan Muslimah, kok bisa?" kata beliau. "Karena itu haram asalnya." Ditambah lagi, "Dan dia, Ustaz, punya anak 5, kok bisa lagi?" Karena asalnya memang tidak boleh, tidak sah. Ya, dan selama itu zina. Selama itu disebut dengan apa? Zina. Karena tidak sah pernikahannya. Tidak dihalalkan dalam agama. Yang dihalalkan kebalikannya, lelakinya Muslim, wanitanya Nasrani. Itu pun Muslimah dicari lebih dahulu. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh budak yang muslimah lebih utama dibandingkan wanita musyrik meskipun dia mempesona kalian. Ya. Ini para ikhwah. Maka saya lanjutkan pertanyaan ini, maka untuk menyewakan rumah jauhi. Kenapa? Karena pernikahannya tidak sah, kita berarti menyediakan seorang yang sedang berzina. Kemudian saya ingin perlebar jawabannya, bahwa menyediakan tempat, entah itu ruko, entah itu rumah, menyewakan tempat untuk seseorang yang bermaksiat, jika kita tahu dia maksiat maka haram hukumnya. Kalau kita tetap sediakan dan kita tetap ambil sewaannya, maka hasilnya haram dan kita berdosa. Kenapa? Karena sudah ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah berfirman, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tetapi jika kita menyewakan tempat, menyediakan tempat, sedangkan kita tidak tahu untuk apa, atau asal hukumnya halal, misalkan ada orang yang ingin menyewa ruko, kemudian ketika ditanya mau dijadikan apa rukonya, mau dijadikan barbershop, tempat cukur, ya tidak terlalu perlu antum menanyakan biar menyukur jenggot kada, nggak perlu, ya. Atau misal karena kenapa, karena asal hukum potong rambut halal, ya. Nah kalau seandainya kita melihat, maka pada saat itu baru kita, kalau sudah tahu baru, ya. Tapi asal hukumnya halal. Contoh yang lain lagi, menyewa untuk menjahit, maka tidak terlalu perlu kita menanyakan, pian kalau menjahit selawar laki di bawah mata kaki kada, atau di atas mata kaki, nah, ini tidak perlu. Kenapa? Asal hukum menjahit apa? Halal. Demikian. Ya, wallahu a'lam. Contoh yang lain lagi, menyewa rumah atau menyewa ruko, ingin buka warung, supermarket, ya, maka kemudian kita tanya, tidak terlalu perlu kita nanya apakah mau menjual rokok, atau kalau di daerah-daerah yang mayoritas non-muslim, apakah mau menjual homer, bir atau tidak, ya, ini tidak terlalu perlu. Tetapi kalau seandainya memang kebiasaan mereka menjualnya itu, maka perlu ditanyakan. Karena asal hukum jual beli asalnya halal, wa ahallallahu al-bay'. Allah menghalalkan jual beli. Cukup kiranya, subhanakallahumma hamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.